Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan bab berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam. Bab masalah siwak. Al-Imam Al-Hafidh Al-Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala atas yang syarah hadis yang ke-19 An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau seandainya tidak khawatir akan memberatkan umatku, aku memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka dengan bersiwak setiap sholat. Qala Al-Isrun hadis yang ke-20 An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يسوس فاه بسواك. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi صلى الله عليه وسلم apabila bangun di waktu malam, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Ikhwan rahimana rahimakumullah, ini dua di antara beberapa waktu yang ditekankan bersiwak. Kata para ulama kita, siwak itu mustahab, ya, fi kulli waqtin, disunnahkan dalam semua keadaan, di semua waktu, wa yata'akkad, dan ditekankan sunnahnya siwak di beberapa tempat, beberapa waktu. Yang pertama adalah tadi ketika mau sholat, yang kedua juga ketika mau wudu, dalam hadis sahihain dengan lafaz laula nasuqal ummati lamartuhum biswak inda kulli wudu'in, sebutkan oleh Al-Hafidz dalam Al-Gumara. Ya, yang ketiga ketika baca Quran, baca qiraatul Quran. Yang keempat ketika taghayyur raihatil fam, ketika berubah bau mulut. Yang kelima tadi dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an, ketika bangun malam. Yang keenam dan satu hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika mau masuk rumah. Ketika masuk rumah. Itu berapa keadaan yang ditekankan padanya siwak, tapi siwak itu sendiri sunnahkan setiap waktu. Qala rahimahullahu taala Al-Wahid wal Isrun hadis ke-21 an Aisyah radhiyallahu anha qalat dahala Abdurrahman Ibnu Abi Bakar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri. Abdurrahman bin Abi Bakar masuk menemui Nabi SAW dalam keadaan aku adalah tempat bersandarnya beliau. Ini beliau bersandar di dadaku. Wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi. Ketika itu bersama Abdurrahman bin Abi Bakar ada siwak yang basah. Beliau bersiwak dengannya. Fa baddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Rasulullah melayangkan pandangannya ke siwaknya Abdurrahman. Fa akhadtu siwaka fa qadamtuhu wa tayyabtuhu. Ya, Aisyah paham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin bersiwak. Ketika melihat melayangkan pandangan ke siwak Abdurrahman, beliau paham bahwa beliau sudah mengambil siwak Abdurrahman. Iya, beliau bersihkan, beliau kemudian tsumma rafa'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastan Nabi beliau pun bersiwak dengannya, dengan siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Fama raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana qad istana sinanan ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat Rasul bersiwak yang lebih bagus dalam keadaan selain keadaan tersebut ketika beliau bersiwak menjelang meninggalnya. Fama adan faraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadah au isbi'ah tsumma qala fi rafiqil a'la Firafiq Ah, 3 kali. Salasan. Ya, tidak berapa lama beliau pun setelah selesai bersiwak, beliau mengangkat tangannya atau jarinya ke atas dan berkata, Firafiqil A'la, 3 kali. Tsumma qadha, beliau meninggal dunia. Wa kana taqulu mata baina haqinati wa zaqinati anidi. Pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi dhafdin, wa ra'aitu yanzuru ilai, wa araftu anahu yuhibu siwak. Dalam satu lafaz aku melihat Rasulullah melihat siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku paham, aku tahu beliau senang siwak. Faqultu akhudhu lak. Aku berkata, apakah aku ambilkan untukmu? Fa'asyara bi Rasulullah pun bersyarat an'am. Menunjukkan, menjawab dengan iya. Ingin bersiwak, maka beliau pun tadi mengambil siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Ikhwan rahimahna rahimahkumullah. Ini jelas menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW senang bersiwak. Beliau yuhibbus siwak. Sampai meninggal, menjelang meninggalnya, menjelang wafatnya beliau ingin bersiwak. Ya, ini menunjukkan sangat senang beliau dalam bersiwak. Yang kedua, di hadis menunjukkan boleh bersiwak dengan siwak orang lain tentunya jika tidak khawatir mudarat. Di sini Rasulullah SAW bersiwak dengan siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Yang ketiga terkait masalah akidah, ini satu dari di antara dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini Allah di atas. Rasulullah SAW mengangkat jarinya lebih memilih untuk ya bersama yang di atas fi rafiqil a'la. Qala rahimahullah ta'ala al-hadith athani wal isrun yang ke-22 wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Musa radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ishtaku bi siwakin. Aku mendatangi Nabi SAW dalam keadaan beliau bersiwak. Waqala wa tarafis siwak ada di sini. Ya, dalam keadaan ujung siwak ada di lisan, di lidah Rasulullah SAW. Yaqulu u' was siwaku fifi. Dalam keadaan siwak di mulut beliau. Ka'annahu yatahawwa'. Ikhwan rahimah rahimahkumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya siwak selain digunakan untuk gigi, bersiwak membersihkan gigi atau juga lisah, gusi, juga siwak digunakan untuk lidah. Lidah. Watrafus siwak ala lisani dalil yang dibersihkan dengan siwak itu selain gigi, selain lisah, yakni gusi, juga lisan. Ya, lidah. Rasulullah di sini bersiwak di lidah. Naam Allahu a'lam bishawab.